Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi awdaha lana subulal hidayah wa azzaqa an basairina ghishawatal ghawayah wa ja'alana insyaallah min ahli sam'i wa ahli ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah khairi khalqillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'adzim. Amma ba'du. Ashab al-fadail al-muhtaramin, poro alim, poro masyayih, poro bapak kiai, poro habaib, matta'anallah bituli umrikum ma'akamalus sihati wal afiyah li khidmati hadihil ummah, poro sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, utaminipun keluarga besar simbah kiai, simbah kiai Ahmad Khalilur Rahman Al-Hannan, kulluhum ajma'in hafizunallah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah masih paring kesempatan datang kita sedoyo saged nderekaken kersanipun keluarga besar simbah Kyai Haji Khalilur Rahman ingkang kaleres wonten ing dalu menika ngawontenaken peringatan wafatipun. Utawi ngawontenaken khol ingkang kaping kali. Mugi-mugi rawuh kita wonten ing majelis khol lipun simbah Khalilur Rahman saestu saged dados syahadah kesaksian binjang wonten ing yaumul kiamah. Bilih kula panjenengan sedaya menika tiang-tiang para santri ingkang tresna dhateng kiyainipun, ingkang mahabbah dhateng para gurunipun, para ulamaipun Allah Subhanahu wa taala. Ganti menika insyaallah kita menjang badinipun kempalaken kalian panjenenganipun wonten ing yaumul kiamah ngimuti dawuhipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Tiyang menika badinipun kempalaken sesarengan kalian sinten ingkang dipun remeni wonten ing dalem menika. Kita keroyo-royo rawuh wonten majelis haul petek-petek kita menika remen dateng Mbah Kiai Khalilur Rahman. Mila tidak berlebihan bila kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan kita besok dipun kembalakan kalian panjenenganipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, 2 tahun yang lalu Mbah Kiai Khalil nilaraken kula panjenengan sedaya. Semua prosesi di alam barzah menika sampun rampung. Panjenenganipun sak menika sampun wonten panggenan ingkang dipun pernahaken dening Allah sesuai kalian amalipun kalian ibadahipun. Tentu panjenenganipun dipun pernahake dipun panggenake dening Allah wonten ing panggenan ingkang sekeco, panggenan ingkang penuh maghfirah lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan ngirimno ganjarane tahlil, ganjarane maca kalimat thayyibah saukur rampene. Menika namung sekedar kangge lober, ben lober gen loberi kula sampeyan, kan ngaten ora sedherek. Nek pribadi Mbah Khalil niku insyaallah panjenenganipun sampun cekap. Boten ngersanipun Allah. Napa kok ijeh dikirimi gen semakin lober kula sampeyan gen entuk berkahi. Amin ya rabbal alamin. Kejawi ngaten para sederek, dalam rangka kita memperingati khol menika sekaligus kita juga ngelekake dateng awake dewi-dewi. Ngelekno dateng awake kula sampeyan piyambak-piyambak. Yen pada satu saat nanti pasti kita ugi badhe dipun timbali dening Allah. Kados panjenenganipun Mbah Kiai Khalil. Duka niku pirang dino meneh atau pirang sasi meneh mboten ngerti. Sing jelas kita pasti badhe ketimbalan dening Allah. Niki justru ingkang manfaat kathah kangge kula panjenengan bilih purun mengambil hikmahipun dalam rangka kita hal menika. Supaya ini kalau zaman itu sakit muhasabah, bahasa mentarengnya saat ini bisa evaluasi datang pribadinya masing-masing. Sebab sedang menika kaya kayane kalau sampean itu mboten pate nggatekno karo awake dhewe, sing digatekno malah wong liya. Malah persoalan-persoalan yang justru mereka mboten manfaat kangge awake dhewe. Mendina-mendinane mung ngomentari tiyang, ngomongno wong, ngomentari pembangunan, ngomentari kejadian-kejadian. Sampai lali kok awake dhewe kok ora dikomentari. Jane iki sing ngomentari iki ya kaya apa? Nah, niku kesempatan hal meniki mangga kita kangge muhasabah dateng awak kula sampeyan piyambak-piyambak. Kranten menurut tuntunanipun para ulama-ulama riyin kejawi menika ngendikanipun Kanjeng Nabi ibda binafsik molahana sangka awakmu dhisik sadurunge kowe weruh wong liya weruhana waspadakno awakmu dhisik iku kaya apa. Ugi ulama-ulama rumiyin menika ngendikaaken bilih kepinginanmu weruh salah lan kurangi awakmu dhewe iku lebih penting daripada kepinginanmu nggon mung ibadah golek kramat golek napa menika jenengane golek kawruh-kawruh sing sifate menika sirun min asrarillah taala. Kula matur rada tuwa cithik kranten kula kenal kalian Mbah Kiai Khalil niku ya elmune rada nuwa ngoten niku. Dados nek wong biyen niku nasihat-nasihate selalu supaya mendahulukan dirinya sendiri. Bahkan kula sampean ngaji ana sing seminggu pisan, ana sing setiap waktu kita ngaji. Niku intine nggih kanggo dandani awake dhewe. Tidak untuk mengomentari orang lain, tidak untuk membicarakan, menilai orang lain, tapi untuk merapikan, untuk napa menika nata awake piyambak. Tidak untuk mengomentari orang lain. Nek sing diji ku fikih, piye awake dhewe nggone ibadah bisa bener menurut tata cara sing wis diatur dening Gusti Allah. Nek niku soal akhlak, piye awake dhewe iku iso duwe budi pekerti sing apik. Nek niku soal tasawuf, piye awake dhewe iku bisa enggal cepet tumeka marang Gusti Allah, wusul marang Gusti Allah. Niku intine ngaji. Tapi saya niki niku inti niku mun buyar kabeh kaya ini. Buyar kabeh kepengen ngaji, kepengen belajar ya gen entuk pangkat, gen entuk kehormatan. Terus tujuan yang utama menika justru dilupakan. Mula menawi kita purun ngemut-ngemut dateng nasihatipun ulama-ulama sepuh, dateng para mu'alifin, musannifin, selalu yang diutamakan golek anon disit cacate awakmu iku luwih penting timbangane nggonmu ngibadah kowe golek keramat, golek keistimewaan-keistimewaan. Jauh lebih penting goleki kesalane awake dhewe. Nah menika para hadirin, mila mari untuk memperlancar, mempermudah supaya awake dhewe niku sadar, segera insaf, niku biasanya digandeng kalian bicara soal kematian. Sebab mati menika merupakan satu mau'izah yang paling istimewa. Wong di mau'izahi nganggo mati kok ijek orang gugu, niku di mau'izahi karo liya-liya niku semboten bakalan gugu. Sebab niku mau'izah yang paling pol. Mila Kanjeng Nabi nate ngendika kafa bil mauti wa izu. Karena pengaruh kemajuan baik soal teknologi, pembangunan dan lain sebagainya, informasi melalui berbagai alat-alat informasi, kita ini sehari-harinya niku selalu sibuk. Selalu sibuk mengawasi, nggih, kalau wau mengawasi, mengomentari semua yang terjadi ini. Sampai leli kula sampean kalau pada suatu saat kita mesti ditimbali dening Allah, dan ketika kita ditimbali dening Allah, kita akan mempertanggungjawabkan sedaya amal-amal kita. Niki sekarang menjadi kabur, dikaburkan oleh hiruk pikuknya kemewahan duniawiyah, hiruk pikuknya kemajuan di dalam berbagai bidang. Rasa ada-ada wae lah. HP niku mawon lah para sedherek. Subhanallah. Padahal menawi kita makin ketimbalan dening Allah, pada saat kita mati itu suasana batin kita itu seperti kebiasaan-kebiasaan engkang kita lampahi saderengipun. Wonten dawuh ngeten. Almar'u mata 'ala ma 'asha 'alaih. Tiang niku mangkin mati sesuai kalian uripe. Uripe kaya apa, kebiasaane apa, matine ya ngono iku. Ini ketatalan saya itu gadah rencang wonten Magelang, namanipun Kiai Abdul Razak. Bendina-bendina ini ku ngaos esok awan sore keranten gadah pondok. menawi enjing bakdo ngaos lajeng kundur sekedap ngopi sarapan sholat duha ngaos malih ngaten niku gaweane. Delalah sedane niku nggih bar ngaos. Tapi dari sementara kula nggih duwe kanca dadi anggota DPR. Ya Allah mati niki ya bar sidang bar ndaplang ndaplang terus delok mati bahasa. Ya, kula khawatir nek biasane jenengan niku ndelok TV nang matine ning ngarep TV-nan lho, Mbak. Sing biasane nyekel HP ceklak-ceklik, pas ceklak-ceklik mati niku saged ugi. Almar'u mata ala ma'asya alaih. Nah, untuk menciptakan suasana batin yang ukhrawi sakniki niku angel. Ya akibat dari kemajuan-kemajuan yang terus kita amati, terus kita komentari. Piyuh-piyuh zaman saya nikiniku jauh kalian zaman rumiyin. Zaman saya nikiniku ngibadah niku semakin larang bos deh. Semakin larang jadi wong alim ya semakin angel, jadi wali ya semakin angel. 50 tahun yang lalu niku masih sepi, masih sepi. Kula nek mening Demak niku lewat dalan niki tasih rodok krakal-krakal ngaten niku. Nah. Ketika kita masuk di pedesaan, masuk di kebun-kebun niku suasanane masih asli. Masih asli sesuai kalian tatananipun Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk Allah masih bebas bertasbih dengan pada Allah Subhanahu wa taala pada waktu 50 tahun yang lalu. Tempat-tempat sing sepi kanggo khalwah kangge uzlah niku masih kathah zaman biyen. Anane mung weruh tanda-tanda kebesaran Allah melalui pepohonan yang sudah diatur oleh Allah langsung. Mlaku-mlaku rono mebu kebun ijek iso ngrungokno manuk do ngoceh nggih mboten. Sakniki golek manuk perenjak siji angele ra karuan. Biyen kuno niku kapan ana manuk perenjak? Tiang sepuh saged ngendika ngaten iki perenjake ning sebelah kanane omah iki arep ana tamu. Sampe nate kelingan omongan sing manuk perenjak wis ilang gaunge ngaten ya. Niku artine ilang maknanya bukan sekedar ngoceh sing ilang tapi manuk perenjake sisan nggih melu ilang karena keserakahan manusia. Semua ingin dikuasai, ingin dikuras kekayaan ini sampai manuk we dikaryakan. Digoleki didol. Saiki mbon-mbon lisan nemokke sampean siji. Apa mana siji doyak-uyak terus. Nah, niki zaman sakniki para sedherek. Kados ngaten niki. Kita akan mencari tempat khalwah di mana rumiyin ulama-ulama kita golek gua sing sepi. Saiki guane ten riku nggih wisata nggo maksiat para sedherek. Pucuk gununge nggih kangge memuncak ten riku nggih maksiat. Apa meneh pinggir laute menemeni sasi malih niku. Terus kita sulit di rumah akan di masjid sudah hiruk pikuk belakang kadang pemenen ana wong mantu kadang-kadang sound sisteme serune nganti kaca masjid keder kabeh sampean golek nggon ning ndi kanggo khalwah nang Gusti Allah. Nek wong biyen kadang-kadang kula maklum nggih Mbah Yai jenengan dados kiai sing alim keranten biyen dereng enten gangguan napa-napa. Dereng enten radio, dereng enten TV, napa malih HP dereng enten. Dados pendamelanipun nggih namung deres mutolaah. Nggih Mbah Yai leres jenengan dadi wali. Sebab rono rene niku mboten enten sing ganggu jenengan ajeng zikir, madeng musul mboten enten sing ganggu. Lah nek sakniki kula nika ajeng dadi wali piye carane, arep dadi wong alim piye carane? Wong rono rene wis diganggu terus. Nggih mboten parah. Nah niku gambaranipun sakniki kados ngaten niku. Tetapi kita justru harus lebih waspada. Mulakno ibadah sek niki niku senajan sithik regane larang. Regane larang banget. Niku kadang-kadang mikir ngeten para sedherek. Apa kira-kira swarga sing kelas tinggi kuwi wis entek apa piye nggih? Swarga sing kelas tinggi sing kanggo wong sing salat duha, salat tahajud, zikir. Gaweane niku apa wis entek saiki kok ora ana, kok jarang sekali orang yang seperti itu. Garek swarga sing paling ndek ndekan. Swarga sing paling ndek-ndekan iki janji iman karo Allah mesti mlebu swarga. Pasti mboten usah samar, kula sampean kabeh niku pasti mlebu swarga. Senajan lewat digenjleng pirang-pirang puluh tahun ning nggon neraka tapi akhirnya tetap mlebu swarga. Sebab mangkana fil qalbi miskola darah min iman dakhalal jannah. Tur swarga sing paling ndek niku nyenengno. Swarga sing paling ndek niku dipun ngendikaken kula weruh kitab nyot. Paling ndek-ndeke swarga niku bojone loro. Lah paling ndek-ndeke neraka iku sikile menyak mawa uteke umup. Niku paling ndek-ndeke neraka. Ya kalau kita tidak segera mawas diri, mboten segera muhasabah, mengikuti arus pergerakan zaman tanpa sekali-kali kita kembali datang awake dhewe, niku nek ora hati-hati suwe-suwe iso larut poros dhewe. Terlalu jauh kita dibawa oleh setan, lali karo Gusti Allah arembelek no meneh niku angel. Mila justru semakin harus ekstra hati-hati, harus ekstra waspada dalam keadaan ingkang kados mekaten menika. Di mana-mana kita kepentok dengan hal-hal ingkang menyebabkan kula sampean niku leli dhateng Gusti Allah. Metu sedelok weruh mall. Kapan weruh mall niku pikirane nang sampean napa? Blonjo nggih. Ngerogoh kantongnya gak ada duitnya atau duitnya kurang. Wah piye, aku seneng barang seneng kono tapi duitku kurang. Akhirnya pikirannya pikiran kerja. Ah, nek ngono sesuk tak kerja. Kerja-kerja metu meneh weruh restoran sing menune ning ngarepan ayam penyet, bebek penyet, pikirannya enake kaya apa ya. Ngerogoh kantongnya rana duitnya mana. Wah, nek ngono tak kerja, tak kerja, kerja. Akhirnya sehari-hari pikiran kita itu hanya dipenuhi dengan urusan duit, terus lali kalian urusan akhirat. Padahal itu jauh lebih penting. Nah, buktinya apa? Tiang niku kapan weruh, niku mesti kilingan. Nek ning kono ana apa? Weruh wong ayu ya pikirannya mesti ana apa? Ngaten niku mesti. Weruh mobil sing apik ya kaya apa penake. Lah ning aneh mbak sah menurut masjid iki ora kilingane aku iki wis sembayang apa durung. Apa meneh weruh kuburan? Alah kaya-kaya ora bakalan mati, sing mati ya sing ning kuburan kuwi. Ini pengaruh dari kemajuan apabila kita tidak bisa mensiasati, menyikapi dengan bijaksana. Milo monggo poros dere. Sekali lagi, justru pada saat ini kita harus meningkatkan muhasabah, evaluasi. Sekarang sudah saatnya, sudah dekat saatnya. Karena di dunia lama seberapapun dibandingkan dengan kehidupan di akhirat niku tidak ada artinya apa-apa. Seneng niku nek mung sedelok apa artine? Luwih becik susah sedelok daripada seneng sedelok. Kata Imam Ghazali, la khaira fi khairin la yadum bal syarrun la yadum khairun min khairin la yadum. Ndak bagus barang niku nek nyenengke apik tapi kok mangsane mung sedelok. Sebab ilang apike ya garek oloke. Ilang senenge gari rekasane. Luwe becik barang susah nyusahke ning sedelok bae. Ilang susahe dadi lan seneng. Mestinya seperti itu. Bahkan dikatakan di, oleh Rasulullah bahwa ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu sebagai penjaranya orang Islam. Pagre penjara itu nggih aturan-aturan Gusti Allah. Jangan kamu langgar. Nek kowe melanggar penjara itu, merobek penjara itu, kamu pasti akan dihukum lebih berat lagi oleh sohibul penjara, oleh yang punya penjara itu. Kita hati-hati harus makanan ya dipilah-pilah di sing halal, di sing haram. Ngomong ya dipilah-pilah di yang tidak boleh, mana yang boleh. Bersikap juga seperti itu. Ini namanya mawas diri. Iki namanya memperhatikan awake dhewe. Ora los-losan ngomong mbok salah, mbok bener. Ngomong asalkan ngomong niku jenengane los-losan. Mboten mikir dateng awake dhewe. Ini mesti harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati karena setan nafsu itu sudah di mana-mana. Kita akan menunggu kapan? Kula nek mikir-mikir, wis tuwa kados ngeten niki niku pancen nek sing dereng ngrasake tuwa ngono ten niku nggih, dereng pati oprehatin. Dikandanana ya ora nggugu. Tapi niki saya akan memberitakan kondisi keadaan suasana batin nalikane kula wis tuwa kados ngeten niki. Nggih ternyata jauh berbeda cara kita berpikir nalikane ijik nom. Nalikane ijik nom itu karena nafsu masih kuat sehingga kita itu sering-sering lupa, sering-sering emosi, sering-sering terbawa oleh arus. Tapi nek wis tuwa ngeten iki anane mung kok kapan pangeran arep nimbali aku. Kadek tiang-tiang sing sebandak kalih kula niku sampun dong rumiyini. Kula kinten bagi Khalil kalih kula niku nggih sebandak kok kira-kira. Nggih. Antawisipun yuswane nggih sebandak. Banyak teman-teman saya yang sebaya seumur kalih kula niku sampun rumiyini, bahkan lebih muda niku sampun rumiyini. Meh bendino krungu pengumuman ning masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meh bendino kula niku ngoco SMS innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah nek wis ngene iki lha engko aku ki kapan di innalillahi iki aku kapan? Ini mesti harus kita perhatikan katanya itu. Jangan kita larut dengan gemebiare donya yang sering membuat kita itu lupa. Wong nek ditakoni niku sampean nggih angel kok jawabe. Sampean selama hidup niku sing rumangsa aneh niku napa? Sing rumangsa istimewa di dalam kehidupan niki napa jupi? Selama panjenengan hidup napa wonten sing istimewa? Adakah motivasi ke depan sing sampean dadekno semangat? Mboten enten. Sejak kula urip niku ngrasake urip niki anane wis mengene iki tok. Bola bali terus. Nggih mboten. Mila Quran ngendikaken iklamu annamal hayatud dunya laibun walahun. Ngerti ya kowe urip ning donya iku ya wong dolanan. Kaya wong dolanan. Laibun niku ya tafsire dolanan, lahun niku nek disimpulke nggih dolanan. Kenapa diulang dening Allah dengan lafal yang sama? Untuk lebih meyakinkan bahwa hidup ini sebenarnya hanya seperti permainan. Barange mung ngono-ngono kuwi tok, terbatas, tapi sing aneh kok iso ndadekno kula sampean niku larut, ndadekno kula sampean niku terlena niku. Kaya wong dolanan sama nanti semer bal-balan nggih Bang. Bal-balan to. Kan bolak-balik to TV One niku ben awan bengi mesti ana bal-balan. Sampe ndak nate ndelok sing aneh ten bal-balan niku. Sejak peluit pertama disebul nganti tekan 90 menit betetet. Betetet yo apa betetet. Betetet niku muput penuh niku nggih mau ngoten niku tok bal dining tengah tendang alor ngidul metu balik no meneh ning sampean kok janjian kok iso medhongo ngene. Sampai kadang-kadang salate subuh kawanan. Sing deres ra sida deres. Ngen kula niku nganti wingi nalikane juak kampian Eropa niku sekolah niku diprekno kalih gurune. Wis prei sik ndelok bal-balan. Lah apa sih sing aneh? Wong yo mung ngono tok. Kok direwangi sampai meraike sekolah, direwangi bolos. Padahal ya ngono kuwi kaya biyen-biyen ya, kaya ngono kuwi ora ana sing aneh. Jajal sing aneh ten pundi? Nek kula dikang nggih kiai sing aneh ning ndi? Kula jawab sing aneh ya kowe kuwi. Wong barang kaya ngono wis bolak-balik kaya ngono kok didengok sampai medongong. Sampai lali sholate, lali ndrese. Hidup ini sama saja mengulang-ulang apa yang pernah terjadi. Sampean tak takoki sesuk sampean kerjane ning dining sawah. Sesuk ya ning sawah meneh, la wingi-wingi ya ning sawah wong pancen nggone rezekiku ning sawah dalane ya kuwi. Sawahe ya wis kono kuwi engko tekan omah, omahe ya kuwi. Mangan-mangane ya wis ngono kuwi. Bojone ya kuwi terus. Apa yang istimewa jajal? Kok sampai kalau sama niku dolali, dolali karo akhirat sing istimewa dalam kehidupan niku nopo jenengan kula tangerti. Gak ada yang istimewa niku sampe mengulang-ulang seperti khimar gilingan niku kangge giling tebu atau giling gandum nek cara Arab. Gilingane ning tengah, khimare mlaku mubeng terus gak tau metu saka kono. Mbak o 10 jam ya mubang ngono terus urip niku atus ngoten niku. Nek sampean delok lahire tidak diambil makna dan hikmahnya itu hanya seperti permainan. Nek jeneng dolanan niku sampean ngerti dhewe wong dolanan niku apa ndek sopan santun. Bal-balan niku apa ndek sopan santun. Urip niku nek didelok sangka urip lahire niku mboten sopan santun. Didelok sangka donyane niku mboten sopan santun. Sekapan wis urusan donya leli mbok iku sedulur. Bahkan mbok iku maratuwa wingi entes ana maratuwa dilapurno mantune barang kan enten ten TV entes-entesan niku enten berita ngaten. Ya karena apa? Karena uang, karena donya. Sampai kula niku semerep salah satu keluarga ana 5 anake niku nalikane bapake niku tasih urip. Rukune gak karuan. Wong sugih ngalor ngidul ngetan ngulon bareng saling bantu membantu. Begitu bapakne mati niku tabok-tabokan terus. Krana kroyokan duit. Ini kalau sudah kita berbicara uang niku sing marake rok sukul li khotiah niku nggih khubudun ya. Terlalu seneng dateng donya niku ndad menjadi pangkal kita salah. Baik salah pada Allah maupun salah kalian sedulur-sedulur. Ndak ada sopan santun dalam permainan. Kehidupan niku nek sampean delok donyane tok mboten sopan santun. Kados kula bal-balan kali santri kula. Kula nggawa bal. Kok jur santriku minggir Mbah Yai gen ngegulke mboten. Mesti diadang kali santri kula, nggih mboten. Ya karena itu kita sedang bermain. Mulane niki tambah warning niku dalam kitabe tambihun. Eleng-eleng. Bagi para kiai-kiai, bagi para tokoh-tokoh. Jangan sampai kita terjebak dalam permainan duniawiyah niki. Tandane napa gampang mawon. Iman niku organisasi baik politik maupun ormas, organisasi masyarakat. Nek di situ kok ada adawah, ada perseteruan, ada perpecahan, niku mesti dibalik itu ana duwite ning mburine. Hampir nih Pak Ustaz. Mulai hati-hati. Ketika ada pilkada, hati-hati para kiai. Jangan kita terlibat langsung di dalamnya. Sebab ini permainan. Sampean milih si A, santri sampean milih si B. Mangke nek wayahe kampanye santri sampean niku mesti ngritik sampean. Nggih mboten. Lah wong ngono kiai kok dikritik karo santri kan zaman saiki to niku. Di karena permainan duniawiyah seperti ini, ndak ada sopan santun. Bisa juga santri menjadi kurang ajar karo kiai ini gara-gara masalah duniawiyah, entah niku bentuk naik organisasi politik, entah bentuknya seperti apa. Dan niku dunya niku isine mung wazinatun, paes-paes sampai lali asline. Mbak-mbak niki nek tak takoki kuduwe sampean niku pira akeh? Kira-kira songo ana ndakan? Punjul toh? Nggih. Enggak apa kudung songo, padahal nganggo siji putih-putih wae wis manis-manise ra karuan. Kadek songo. Niku ora ana meneh ujung-ujunge mung kanggo pepaes. Gen ketok ayu. Mengko nek muni kudunge songo, klambine ya songo. Tapee pisan songo. Sebab nganggo kudung karo klambi ku kudu serasi. Aja sampe jeglek kudunge ngene kok klambine ngene. Kok tapee ngene. Akhire songo kabeh. Subhanallah. Lah kula mbayangke. Terus apa meneh rumah tangga? Pernik-pernik alat-alat rumah tangga warna-warna nika para sedherek. Pun cendhok sing kanggo maem dhewe, cendhok kanggo ngudeg dhewe, cendhok karo pas macem-macem sing omah iki isine berkakas to. Lah kuwi iki ngrumate iki piye bendino iki mau ngurusi klutak-klutik ngurusi iku. Kapan zikire? Kapan ngibadahi dhateng pangeran? Kula sampean niku sedina sewengi dikai umur, dikai waktu 24 jam dening Gusti Allah. Nek tak takoki 24 jam niku sing sampean kanggo ibadah niku pirang jam? Wis saiki tak kei bonus zuhur 10 menit, nggih. Asar 10 menit, nek 5 waktu gek pirang menit? 50 urung ana sak jam. Lah terus liyane nggo apa? Dajal. Liyane nggo piye-piye? Ya nek cah pondok mungkin kanggo deres, kanggo ngaji. Nek wong sepuh-sepuh liyane nggo apa? Liyane wis kanggo sing ora karuan ngene, kanggo asa-asa, kanggo ngresiki montor, kanggo ngresiki mobil, kanggo nyapu-nyapu pergomae gwedene ra karuan. Terus sehingga kita itu sehari-hari hanya disibukkan dengan urusan itu teng klutik. Ora kaya santri biyen. Pondok biyen niku kula kelingan banget, tasih kula menangi pondok kuno. Anane niku mung kendil mawon, kendil kali nampan siji. Kapan bar liwet segane dikeduk, nggih ta? Segane dikeduk terus diseni banyu ditumpangno ning pawon meneh. Bar mangan mbuh wis umup, mbuh urung umup, nggih anget langsung di ombe. Bar ngombe wetenge krenyes-krenyes sarning WC. Kendile digawa kanggo cewok. Praktis mboten. Bar kuwi bar kokola buang kelontang. Bar kuwi nyekel kitab meneh. Niku wong biyen. Lah sen iki ora. Sampone warna-warna, sabune warna-warna, kadek engko nek bar adus kaya ana sing pengering ces. Subhanallah. Lah wong mung kanggo pakan uler kok di napa menika di rumat nganti kaya ngono. Niku kalau kita terus-teruskan, sebenarnya kita itu sedang terjebak dalam hayatud dunia yang tidak ada faedahnya. Terjebak dalam zina. Apa-apa dipaesi, apa-apa dipaesi sampai asline kowe ora kelingan, ora kopen asline. Masjid niku asli kanggo sembahyang. Tetapi kemudian bangun masjid itu api, rak karuan pernak perni, kari-kari sing sembayang kosong. Kulo menangin ten masjid itu api, kulo tak mampir tabarukan. Azane yo seru, sound sisteme api, yo pujiane yo seru. Begitu masuk jebul sini jerukin, namung imam kalian sing adan niku dok. Subhanallah. Lah ini untuk apa? Ya zina. Pencitraan, secara saat ini pencitraan. Jadi sudah begitu banyaknya kebohongan, banyaknya sifat ambivalen, lahir tidak sama dengan batin. Kadang-kadang wong iku ya biasa-biasa saja, tapi gen diarani wong apian, reko-reko khusu, ngoten niku sakniki kata. Bahkan gen diarani wong alim, reko-reko piye, ngoten niku kata sakniki. Terus semua itu zina sedaya para sedherek. Niki wa zinatun dengan dipun ngendikaken wonten Al-Qur'an, maka kita sekali lagi kita harus semakin waspada. Jadi setan semakin merangsak datang kita, jangan sampai kita terlalu jauh dibawa oleh setan, nanti kembalinya akan sulit lagi ketika hati kita itu sudah sangat-sangat kotor. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa wis durung tekan mangsane kanggone wong ising iman? Atine iku khusyuk zikir marang Gusti Allah. An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Wa ma nazala minal haqq niku artine kanggo maca Quran saangen-angen sak maknane. Niku maknane wa ma nazala al haqq. Ana singkate namung ngoten niku tok. Kados denten sampean pujian tombo ati iku limo ing wernane kan ning kono ana tembung antarane maca Quran angen-angen sak maknane. Kadang-kadang kita ini bertanya, isi Quran iki kaya ngono? Isi Quran iku nglarang orang itu hasud, nglarang orang itu ghibah, nglarang orang itu sum'ah. Ana wong apal Quran tapi kok malah ghibahe luwih gedhe, hasute luwih gedhe, kan aneh to niku nggih. Karena kita hanya melihat lahir mawon. Hanya zina mawon, kanggo paes-paes pencitraan mawon. Kita tidak sampai menghayati ke dalam. Niki memang maklumat tambah bagi orang-orang yang tahfidzul Quran. Ketika kita ngapalke Quran aja lali maca adabu hamalatil Quran, tata kramane wong apal Al-Qur'an. Sebab kula mboten pisan pindho nemoni wong hafid tapi pikirane niku justru mboten pikiran ikhlas, ora kaya apa sing diwaca. Lah nek ngono kan nggone ngapalke kan mung kamuflase mawon api-apian. Tidak hanya orang alim itu kadang-kadang hanya alim bil lisan tapi jahil bil amal. Lesane fasih, nek kon dalil fasih tapi nek kon amal nauzubillah ndak pernah amal itu dilakukan. Dan niki kula ngandhake, kula namung ngandhake mawon keadaan sek niki niku kados ngoten niku. Sampean nek ngangen-ngangen mesti percaya, pasti percaya. Jadi jangan sampai kita berlarut-larut. Arep ngenteni kapan meneh, nek ora ndang atine khusyuk zikir marang Allah. Waktu itu sudah dekat. Nisbate awake dhewe niki urip kados kula sampean niku wis wektu asar. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Artinya kita sudah akan paripurna dari kehidupan ini sowan wonten ngersanipun Allah. Mulakno Quran pitakoni apa durung tekan mangsane kanggone wong sing mukmin ku zikir marang Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Aja kaya wong biyen diparingi kitab dening Gusti Allah, kitabe gak tau dibuka-buka, gak tau diangen-angen, kesuwen mangsane ora tau buka kitabe, akhire atine niku atos. Atine niku atos. Atine atos niku tandane, tandane ati atos nek ana nasihat gak iso mlebu ning ati, ana pitutur gak iso mlebu ning ati. Yes mampir tok sedelok lunga meneh. Sebab sing jeneng nasihat, sing jeneng pitutur iku barang sing resik. Nur saking Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mencari tempat yang bersih. Lah tempatnya itu hati. Kalau hati tidak bersih, nur itu tidak akan kerasan di sana. Ilmu tidak akan kerasan di dalam hati kita menawi manah kita menika mboten resik. Lah niku Mula sampai Imam Syafi'i wadul kali Mbah Kiai ini, Mbah Kiai Wakek. Syakautu ila waqi'in su'akhifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku wadul nang Mbah Kiai Wakek. Tentang angeli alane apalanku. Arep ngapalki kok lolalali terus. Nuli Mbah Kiai aweh nasihat tinggal no maksiat. Sebab napa? Wa 'allamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudalil. Beliau memberitahu kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya dari Allah dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang hatinya kotor, orang yang maksiat, la yudalil 'asi. Dan niku poroste. Kula niku kadang-kadang tersinggung. Tiang ngaji akad pagi nggih kula niku enten sing wadul mboten siji loro kuatah Mbah Kiai kula niku menawi pas ten majelis taklim jenengan manah kula niku sadar menawi kula niku wong bodho kula niku wong kathah lepatipun nggih dateng Gusti Allah nggih dateng keluarga dateng anak bojo kula sadar sangat tapi begitu kula dumugi griya kok leli kesadaran kula niku ical. Wah, iki bebek iki arep nyinggung aku. Niku nuduhke nek Mbah Kiai niku ora berkah. Sebab elmune gak iso. Ba iso nemplek ning nggon ati. Genti tak wale. Sampean ngerti sampean. Kok iso ngono? Mergo ati sampean niku kotor. Dadi elmu mboten purun manggon ten nggen mana sampean. Mulakno ana peringatan dari Allah. Ada peringatan, ada ayat-ayat Allah yang terjadi niku nafsirane wis ora nafsir nganggo agama. Arep ana gunung jeblug sing dibicarake ya sebab iki ngene. Ora pernah bicara bahwa itu isyarat dari Allah. Itu isyarat bahwa bumi ini semakin lama semakin rapuh karena komponennya itu sudah habis, sudah mulai menipis. Dunia niki padha karo awake dhewe niki lho. Anane donya iki dijejek nek nisbate awak ya kudu ana getihe, ana banyune, ana balunge. Lah niki nek upama awak dilolosi saka siji entekno kan wis ora berfungsi. Sami donya kapan wis dilolosi kabeh? Gununge wis dikeprasi kabeh. Sing jeneng sakniki wa idzal jibalu suyirat nggih sakniki niki. Nalikane gunung iku dilakokke. Lah kok iso wong urung kiamat kok gunung wis dilakokke. Lah sing dimuat ning trek dam saka gunung maprasi kok apa ora gunung mlaku jenengane. Wis mulai ini terjadi seperti ini. Nah, kalau nanti salah satu komponen itu sudah habis, nggih mesti goncang bumi niki. Niku ndak pernah dipikirkan kayak begitu, kuras terus. Ya, karena apa? Nggih karena niku wow, glamor terbawa oleh arus kemewahan niku poroste. Nah akhirnya nggih niku wau. Kapan? Pitakone Allah kapan nggon marep eling? Sing tuwa ditakoni. Kok mboten salat-salat to, Mbah? Wah, boyokku wis pegel nang. Boyokku pegel wis gak iso ning masjid. Sing nom lah kok ora ndang-ndang ngibadah. Wah, kula nembe sibuk mikirno maisai keluarga. Pembahasan wis tuwa, jare boyoke pegel. Jare murung duit-duit, mbahasan wis di duit sibuk ngurusi duit. Lah kapan? Kapan? Allah menunggu dateng kula panjenengan sedaya. Allah menunggu supaya kita segera menuju kepada fafirru ilallah. Kalau kita tidak segera lari ke sana, kita akan dicengkram oleh setan pada zaman sekarang ini. Tondo tandane meneh. Ati niku nek mati. Ati kula sampane atos. Niku nek ninggalno kewajiban ora susah. Nglakoni maksiat ya ora getun. Niku tandane. Niku sik kula mboten ngarang, niki sing dawuh Syekh Athaillah Sakandari saking Sahibul Hikam. Tondo matine ati ninggalno kewajiban iku Gusti Allah ora susah, ngelakoni perintah atau ngelakoni larangan Gusti Allah, melanggar larangan Gusti Allah ya ora ketun. Malah kadang-kadang bangga. Maksiat niku bangga kadang-kadang. Kados dinten sampean upami totoan menang, wah alhamdulillah. Lah wong totoan menang alhamdulillah banggane ra kan padahal niku maksiat. Itu ada kerusakan agama. Mila sing dikandakno zaman sakniki niki zaman musibah. Bukan musibah tu dunia tapi musibah tu din, bencana agama niku sekarang niki. Agama kita sering rusak, sering kena bencana. Tapi anehnya kita kena bencana itu enak-enakan, ndak ngerasa prihatin. Padahal ini yang ditakuti oleh ulama-ulama kita rumiyin. Jenengan sampai ngertos dongane Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan saya yang utama dan sebagai klimak ilmu pengetahuan saya namun berkutat pada dunia, dan janganlah ya Allah musibah ini ditimpakan kepada agama saya. Ini kudungane wong biyen. Mergo saking khawatir gowenge donya musibah donya niku sifate mung sedelok tok. Tapi nek muni musibah akhirat, musibah agama niku susah akan terus menerus. Sama ndak tase salat subuh kawanan nate napa mboten? Nate. Mbak-mbak nate salat subuh kawanan. Nate nggih. Ketika sampean salat subuh kawanan niku sampean ndak ngerasa sedih? Lah ngerasa sedih piye? Wong ora ndang salat malah ngopi dhisik udud dhisik. Seolah-olah tidak merasa bahwa kita baru saja kena musibah. Orang bohong itu berarti musibah kita goeng. Sebab bohong merupakan larangan agama. Seterusnya, seterusnya banyak sekali musibah yang menimpa datang agami kita. Mula saiki iki zaman musibah. Kula sampean kudu was padha. Kadang-kadang diimbangke. Wis lah ora salat sik lah. Engko kodho wae. Ngene aku salat sik engko batiku. Wah, mumpung rame sing tuku, engko batiku kan kurang. Jadi bati karo salat kuwi sabet batine. Salat subuh kawanan ora susah, tapi montore ilang sasi susah terus. Janjane larang ndi to montor mbek salat subuh niku? Ya jan. Jadi kalau kita ngukur diri kita niku ternyata agama kita niku ringkih banget. Ternyata ringkih banget. Tiang-tiang sepuh duwe anak, anake wedok ayu, sing nakoke pirang-pirang. Sing siji nakokno sugih nggo mobil, ora cah pondokan, sing siji cah pondokan nganggo sendal jepit sarungan. Tapi dhek ngibadahi sregep maca Qur'ane fasih. Kira-kira wong tua milih sing ndi kira-kira? Milih sing sugih ta? Lah ngene iku. Dadi nilai agama itu sudah mulai remeh sekarang niki di mata kita. Nauzubillah min zalik terus-terus no. Ini saat kita sudah dekat, waktu kita sudah dekat. Mula hadirin rahimakumullah, adani Allah wa iyyakum ajmain, satu perisai bagi kita yang insya Allah perisai itu akan ampuh. Kados ngendinge dipun Al-Qur'an, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kowe kabeh aja kaya wong sing nglalekno Gusti Allah. Nek kowe kabeh gampangane nglalekno Gusti Allah, Gusti Allah bakal nglalekke kowe karo awakmu dhewe. Orang itu lupa pada dirinya sendiri karena lupa datang Gusti Allah. Lumprahe wong ki nek karo awake dhewe iki mesti ngeman. Piye awakku sehat, piye awakku terhormat, ngaten to nggih? Piye awakku slamet ni lumprahe wong ni ngaten niku. Tapi kenapa orang itu berani mencuri? Padahal mencuri itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Kaya-kaya orang mikir keselamatannya awake, orang mikir kehormatannya dhewe. Nek konangan ya dia akan akan dipoyo, ia akan dihina ke sana kemari. Kok ora dipikir kok wani mencuri sebab apa? Sebab nalikane dhek mencuri niku leli karo Gusti. Ponopo ngar nyolong tahlilan sik niku napa enten? Mboten enten. Dia ketika mencuri karena sedang lupa datang Allah Subhanahu wa taala. Orang berzina, dia sedang zina ya begitu. Mulane enten gak dawuh la yazni zani wa huwa mukmin. Tidak ada orang zina itu kok zina sedangkan dia dalam keadaan iman. Mesti imannya sedang kurang, sedang menurun drastis. Al iman yazid wayang wayangkus. Begitu semuanya. Ketika orang itu melakukan maksiat berarti wong iku orang iman karo awake dhewe, leli karo awake dhewe. Mula perisai kita yang utama ya, kita jangan lupakan Allah di mana saja. Insyaallah kalau kita merasa di mana-mana selalu bersama kalian Gusti Allah, saora-orane ana rime. Are ngapusi aku ngibadah iki, aku ning pasar iki kanggo golek nafkah, kanggo sangung ibadah marang Allah. Terus ning nggon pasar kilingan Gusti Allah. Kira-kira are ngapusi ora wani krana kilingan Gusti Allah. Apa ana wong are ngapusi bismillahirrahmanirrahim sik? Ora ana. Mesti dhek umpetan seolah-olah dia itu merasa tidak diawasi oleh Allah. Di mana saja kita pergi-pergi mesti kilingan. Nek wong merasa diawasi karo Gusti Allah, saya belum melaksanakan kewajiban. Iki wayahe salat mesti dhek salat. Ora los-losan ngoten mboten para sedaya. Nah, inilah dados dalam pengawasan kula niku memang kalau disimpulkan ndak begitu banyak kesimpulannya. Hanya kita mengingatkan, marilah kita memperhatikan diri kita sendiri. Mari kita napa menika ngrekso awake dhewe. Saiki wis akeh zaman fitnah, sudah banyak setan wis meranak beranak semono akehe. Nek awake dhewe ora semakin ngati-ngati, niku akan mudah digelandang oleh setan. Dan kita akan sulit kembali kepada kebenaran. Nah, niku para sedherek. Nggih. Saya niki sudah banyak istilah-istilah yang awake dhewe niku wis ora nglegewo. Biyen niku kapan ana kiai dawuh niku muni ngomong sing ikhlas yo nek ngibadah. Saiki ngomong ikhlas malah diguyu para sedherek. Sing tawakal karo Gusti Allah nek kowe gelem tawakal karo Gusti Allah, arti cukupi karo Gusti Allah, kowe takwa karo Gusti Allah. Niki saiki ngomong ngoten niku wis diguyu, kuwi hanya teori, nyatane aku takwa sembayang terus malah ora dikei duit karo pangeran, sing ora tau sembayang malah duwite akeh kan. Ngaten niku dibantah. Jadi nikilah yang perlu terus kita gali. Perlu kita gali nasihat-nasihat kuno. Ya, mudah-mudahan setidak-tidaknya nanti menawi kita wonten ing akhirat kala mau jari kiai badhe maringi syafaat, nggone maringi syafaat kiai niku mboten kabotan. Pancen bener dadi santri niku enak asalkan mahabbah karo kiai ini. Sebab sombene ing akhirat niku pasti arep di syafaati kalian kiai ini. Gak ana wong mlebu swarga kok dhewean. Lucu ana Mbah Kiai mlebu swarga kok dhewean niku lucu. Sesuk ben mesti ngajak keluargane, ngajak santri-santrine. Ten tafsir Sawi kan sampun cetha. Enten tiyang mlebu swarga dhewean, wewean, disuguh karo Gusti Allah macem-macem suguhan. Kranten janjine Gusti Allah, "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum." Di surga kamu akan diberi oleh Allah sesuai dengan keinginanmu. Biyen kiai ini nganti do tirakat, ya Allah kancane do duwe ngene wis ora wis lah. Tak catete wae. Tak catete wae sok ben ning swarga tak jalukne karo Gusti. Bojone ora pati ayu, sabar wis ben lah aku kae weruh ayu tak catete ngene ning swarga tak jaluk widodari sing kaya ngono. Dadi catet kabeh, sabar nggone tirakat mergo betek-betek mikirno akhirate. Ngrewangi santrine nggone tirakat. Santriku sangune do pas-pasan. Tak ewrak tak rewangane poso tak dongakne muga-muga sok ben uripe do kepenak. Lah saya niki kadang-kadang kiai saya niki di santrine dorkoso kiai ini mangan ning restoran ngono. Ndak ada keprihatinan sama sekali. Dulu itu kiai betul-betul sangat memikirkan datang santrine. Sampai ning swarga niku protes kali Gusti Allah. Malaikat, aku disugoi semene akeh. Biyen aku gak iso tuku duren. Saiki ana duren, iso ora iso tuku sate, saiki ana sate pirang-pirange kaya ngene. Tapi nek mung aku dhewean, kepiye aku iso menikmati makanan yang macam-macam. Biyen aku urip ning donya weruh santriku, gak enak we aku melu, gak enak mangan kok. Ma aku melu tirakat, aku melu poso, anakku rano siji tak rewangi aku ra doyan mangan. Lah saiki kok aku tok mlebu swarga, lah anakku dilakon mangan semono ora tegel. Malaikate bantah. Lah nggih mesti mawon to Mbah Kiai. Wong biyen niku jenengan sregep ngibadah, tahajud, salat duha, wirid. Lah santri sampean badane sampean sedo niku do mleho kabeh. Mleho niku mlopo nggih mleho niku. Wis pokoke mleho ngoten nggih. Lah nggih tetep mboten padha to kali swarga jenengan. Malaikat sampean niku ngerti, aku biyen tirakat ya kanggo santriku. Aku biyen zikir donga iki ya kanggo santriku ora kanggo awakku dhewe. Wis pokoke cekak cukupe nek santriku gak rene, anak-anakku, sedulurku gak rene sing do seneng karo aku, ora bakalan tak pangan lan aku arep memproklamirkan swarga gak penak. Malaikate bingung karo sedherek. Akhire matur dhateng Gusti Allah, niku enten kawula ngeten Gusti, lha piye? Jarene ngeten. Nek mboten dipun turuti badhe ngandak-ngandakno nek swarga ra penak, pamkang mongko nek anak-anake putu-putune niku badane kiyane sedo niku do mlekutar. Oh, santri-sarine do mlekutar napa nggih mlebu sedaya. Gusti, ya wis ora apa-apa, lebokno kabeh. Engko nek diumumno swarga ora kepen. Akhire mlebu swarga kabeh. Sampai santri sing bler mlebu swarga kabeh. Asalkan mahabbah kalian para kiyainipun. Allahumma amin, muga-muga termasuk kula panjenengan sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya khairal munzilin, angzilna munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Wa ahyina hayatan nafi'atan mubarakatan mardiyah hayata syuhada'i wa salihin. Warzuqna dhurriyatan tayyibatan ahla ta'ati ahla salati ahla ibadati birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fi dinina wa dunyana wa ukhrana wa nas'aluka al-barakata fi kulli ma'ataitana fi ilbina fi rizkina birahmatika ya arhamar rahimin. Yassir lana ya Allah mutaba'atas salihin wa adim lana barakatihim wa alhikna fi zumratihim wahdina hudahum. Allahumma ya ghaffar wa ya sattar wa ya rahman, ighfir warham wastur auratahum, istir ighfir warham li masyaykhina wa liman lahu hukukun alayna wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman, khususon li abdika al maghfurlah simbah kiai Ahmad Khalilur Rahman wa usulihi wa furu'ihi wa man intasaba ilaihi. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum angzili rahmah wal maghfiratah alaihim. Allahumma abdilhum diyaran khairan min diyarihim wa ahlan khairan min ahlihim. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum qurratan min aqwaril miran. Allahumma sallimhum min adabil qabri min adabin nar wa adkhilhumul jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya rabbal arshil azim ya rabbal arshil karim ya kashifal gham ya mufarrijal ham ya mujibat da'watil muttarrin wa ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina biqadaiha wa najahiha rahmatan tughnina bi amman siwat. Nas'aluka ya Allah mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin. Allahumma anta tasma'u kalamana wa anta tara makanana wa anta ta'lamu sirrana wa alaniyatana wa la yakhfa 'alaika sya'un min umurina faqbal ma'dziratana wa anta ta'lamu hajatina fa'tina su'alana. Nas'aluka ya Allah imanan yubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta na'lama annahu la yusibana illa ma katabta 'alaina wa raddina bima qasamta lana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la taj'al hasanatina hasanati man abghadta fa innal hasanata ma'al bughdi minka la tanfa wa la taj'al waj'al sayyiatina sayyiati man ahbabta sayyiati man radita li anna sayyi'ah ma'ar ridha ma'al khubbi minka la tadur. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin ya Allah ya Allah ya mujibas sa'ilin aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya mukhawwilal khawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'ain la yisma'u wa nafsin la tashba' wa nafsin la tashba'. Allahumma anta waliyuna fid dunya wal akhirah tawaffana muslimin wa halkna bis salihin. A'inna ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husni ta'atik. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah. Ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka bi husnil khatimah. Ikhtim lana bil khair, ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bi husnil khatimah. Hadza du'auna ya mujibas sa'ilin kama amartana fi kitabikal karim. Fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة نبي الشفاعة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم حفظنا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.